السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, seperti sudah disampaikan tadi oleh imam kita, sebenarnya pengajian yang kita akan rutinkan sekarang ini setiap Selasa malam, malam Rabu antara maghrib isya materi, dan setelah isya akan ada pertanyaan. Kemungkinan materinya akan atau tanya jawabnya akan sampai maksimal 8:30 malam. Walaupun sebenarnya kelas yang saya buka ini sebenarnya bukan pengajian ya, tapi kelas hadis. Jadi saya memiliki beberapa kelas-kelas hadis yang memang saya mengubah majelis taklim itu menjadi klasikal. Jadi seperti Anda kuliah, nanti akan ada kurikulumnya dan memang ada target. Insya Allah dalam 2 tahun, 3 tahun Anda ikut pengajian ini, kalau saya bahasakan ya, dengan sangat sederhana, Anda sudah masuk dalam kategori ustadz atau ustazah. Karena memang itu targetnya, agar kalau bertanya ada teman Anda di kantor tentang agama, Anda sudah bisa jawab, keluarga Anda sudah bisa tuntun. Karena memang kita memberikan materi yang padat, dan memang kita menjadikan referensi utamanya adalah buku-buku hadis yang besar. Tapi dimulai kelas hadis ini dibuka dengan hadis Arba'in Nawawi, jadi dengan 40 hadis Imam Nawawi. Dan memang kita masih membahas hadis yang kedua, hadis yang kedua tentang panjang lebar masalah Jibril alaihissalam yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menanyakan, ya Rasulullah, wahai Muhammad, datang poster manusia menggunakan baju yang putih bersih. Lalu Umar lalu mengatakan, telah datang ke dalam masjid seseorang yang rambutnya hitam, bajunya bersih, tidak kelihatan tanda-tanda safar pada dirinya. Lalu orang itu menempelkan lututnya di lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Lalu Nabi SAW mengatakan, Islam itu engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, engkau sholat, zakat, puasa Ramadan dan haji. Lalu orang itu berkata, engkau benar wahai Muhammad. Lalu kata Umar bin Khattab, kami heran, orang ini bertanya dan ternyata dia juga yang membenarkan. Lalu orang itu bertanya lagi, mengatakan, wahai Muhammad, beritahukan setelah itu kepada saya tentang apa itu iman. Lalu Nabi SAW mengatakan, iman itu engkau beriman kepada Allah, keberadaan Allah, karena rukun iman semuanya gaib, kita gak tahu gitu kan, gak kelihatan dengan mata kepala umumnya, apalagi kita sekarang ini ya, tidak beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat dan qada atau takdir yang baik dan takdir yang buruk. Lalu orang itu mengatakan, engkau benar wahai Muhammad. Umar berkata lagi, kami heran, orang ini bertanya dan dia membenarkan. Lalu ditanya lagi yang ketiga, wahai Muhammad, beritahukan kepada aku apa itu ihsan. Lalu Nabi SAW mengatakan, ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan kalau kau tidak melihatnya, yakinlah dia sedang melihatmu. Lalu orang itu mengatakan, engkau benar wahai Muhammad. Umar berkata yang ketiga kalinya, kami heran, orang ini bertanya, dia membenarkan. Lalu orang itu berkata, wahai Muhammad, kapan itu kiamat? Lalu kata Nabi SAW, yang ditanya, saya maksudnya Nabi SAW, dan yang sedang bertanya, engkau tidak lebih tahu. Tidak ada yang tahu, Allah SWT yang tahu tentang kiamat. Lalu orang itu berkata lagi, kalau begitu beritahukan kepada saya tanda-tandanya. Lalu kata Nabi SAW, seorang budak wanita akan melahirkan tuannya sendiri. Jadi dalam hukum Islam, kalau ada budak wanita yang disimpan atau di bawah naungan seorang laki-laki muslim, kemudian tidak dibebaskan dari keterbudakan dan digauli budak ini sehingga punya anak, anaknya itu tidak lagi anak budak, walaupun ibunya tadinya budak tapi sudah menjadi bebas. Maka kata Nabi SAW, nanti seorang budak akan melahirkan anaknya itu menjadi tuan. Dan engkau akan lihat banyak pengembala-pengembala kambing yang membangun bangunan-bangunan besar di tengah-tengah kota. Di tengah-tengah kota. Hadis ini hadis yang masyhur dalam hadis Arba'in Nawawi yang nomor 2. Dan saya memiliki sebuah metode dalam kelas hadis. Yang mungkin Bapak Ibu yang belum pernah hadir di kelas hadis saya. Saya punya metode membahas hadis satu saja itu bisa sampai setahun. Karena kita akan rincikan semua yang ada di dalamnya gitu. Pada saat membahas ya hadis ini, Jibril bertanya, gitu kan? Karena setelah orang itu keluar, Nabi SAW berkata kepada Umar, wahai Umar, apa kau tahu siapa tadi orang yang pakai baju putih itu yang datang? Umar berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, itu Jibril datang mengajarkan tentang agama kalian. Nah di sini Jibril bertanya tentang 3 hal dasar. Apa itu Islam? Apa itu iman? Dan apa itu ihsan? Gitu kan? Dan ini berbeda semua tingkatan-tingkatan. Yang terendah adalah Muslim. Yang tingkat kedua adalah mukmin, tingkat ketiga adalah muhsin. Semua muhsin pasti muslim dan pasti mukmin. tidak semua mukmin muhsin tapi pasti dia muslim. Kalau muslim saja sudah pasti dia bukan mukmin dan bukan muhsin. Ya, dari levelnya. Orang kalau Bapak Ibu sedang sholat, Allahu Akbar, sholat, jalankan rukun Islam. Syahadat iya, puasa Ramadan iya, haji iya. Ngerjain rukun iman, rukun Islam iman. Tapi pada saat sholat Anda bilang, Allah ada enggak ya? Malaikat catat enggak ya amal saya? Nanti saya terima enggak nanti pada hari kiamat? Ada enggak terjadi kiamat itu? Maka orang ini belum mukmin tapi muslim. Karena dia baru menjalankan 5 rukun iman, rukun Islam, tapi belum mengimani ke-6 rukun iman. Jadi ini penting. Jadi semua mukmin pasti muslim, tidak semua muslim mukmin. Ada level tertinggi, ada orang sudah menjalankan 5 rukun Islam, mengimani ke-6 rukun iman, kemudian dikuatkan lagi dengan ihsan. Dia yakin selalu Allah mengawasi dia. Dia sudah betul-betul yakin Allah Azza wa Jalla ada, Allah itu Sami' Maha Mendengar, Allah itu Basir Maha Melihat, Allah itu Alim Maha Mengetahui, maka dia selalu merasa terkontrol dimanapun dia berada, dia tahu ada Tuhan yang melihat dia. Maka itu tingkat muhsin. Semua muhsin pasti mukmin dan pasti muslim, gitu kan? Tapi tidak semua mukmin muhsin, tapi dia pasti muslim. Sebaliknya juga, semua muslim itu belum tidak bukan mukmin dan bukan muhsin. Jadi levelnya berbeda-beda. Orang kalau baru syahadat muslim, kalau sudah yakin dengan rukun iman maka mukmin. Kalau sudah yakin Allah Azza wa Jalla ada selalu mengawasinya dalam keadaan gelap, terang, siang, malam, dalam keadaan sendiri atau ramai-ramai, maka dia muhsin. Maka dia muhsin. Nah, kita rincikan di kelas hadis yang sudah berjalan di Bank Indonesia selama 2 tahun ya. Maka sudah masuk tahun ketiga sebenarnya. Itu kita masih berkisar dari hadis 1 dan hadis 2 gitu. Dan kemarin saya baru saja sudah rincikan panjang lebar pada waktu itu. Mohon maaf yang tidak sempat hadir. Kita tidak ulangi lagi tentunya. Kelima rukun Islam ini ya kita rincikan. Dan sudah saya bahas panjang lebar tentang 2 kalimat syahadat. Siapa itu Allah? Kenapa kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah? Kenapa Allah tidak kelihatan? Allah ada di mana sekarang? Bagaimana saya berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla? Ini sudah kita rincikan di makna syahadat yang pertama. Jadi akan terjawab semuanya. Kenapa Allah tidak kelihatan? Kenapa cuma Allah yang kita ikrarkan sebagai Tuhan? Mana fakta-faktanya? Dan itu semua ada. Kemudian wa anna Muhammad Rasulullah yang kita sudah rincikan. Siapa itu Nabi Muhammad SAW? Secara fisik seperti apa? Secara akhlak seperti apa? Apa saja ajarannya? Apa kewajiban kita umatnya terhadap beliau? Kenapa beliau harus menjadi suri tauladan? Juga sudah rincikan dalam 2 kalimat syahadat. Kemudian rukun Islam yang kedua masalah sholat. Sudah saya rincikan panjang lebar masalah sholat di kelas hadis ini. Tentang fadilah sholat, fadilah wudu, gitu kan? Fadilah azan, fadilah mengatur saf. Kemudian jenis-jenis sholat sendiri. Yang gitu. Ini yang saya belum rincikan jenis-jenis sholat. Yang kita masuk sekarang adalah gerakan-gerakan sholat dan bacaannya dan bacaan-bacaan sholat. Dan juga di sini poin ini saya sudah rincikan semua bacaan sholat dari 2 iftitah. Itu kurang lebih ada 7 macam doa iftitah. Kemudian ada doa ruku yang juga 7 macam. Ada doa iqidal yang juga 7 macam. Ada doa sujud yang juga 7 macam. Gitu kan? Ada doa di antara 2 sujud yang terdiri dari 5 macam. Ada doa tahiyat yang terdiri dari 7 macam. Semuanya sudah kita rincikan. Gitu kan? Dan bagi Bapak Ibu yang tidak sempat hadir, nanti akan ada buku panduan. Judulnya itu bukunya Kumpulan Doa-Doa Al-Quran dan Sunnah. Itu semua ada terinci. Tentang masalah macam doa ruku, doa sujud dan seterusnya. Kemudian itu menjadi buku dasar, pokok kelas hadis harus dimiliki. Kurang lebih infaknya Rp10.000. Tebal, ada 132 doa. Kemudian ada juga buku panutan ya, sifat sholat Nabi. Wudunya bergambar bukunya dengan cara sholatnya. Agar tata cara wudu dan sholat kita benar. Itu juga sudah menjadi buku keharusan. Kurang lebih infaknya sekitar Rp15.000 terbitan Pustaka Ibnu Umar. Boleh Anda cari di luar, tapi biasanya juga kalau ada yang dari pengajian yang pesan, maka kami hubungi distributor untuk mengantar ke masjid atau ke kelas hadis yang ada gitu, atau saya bawa sendiri. Baik, nah kita sekarang membahas dosa-dosa besar. Bagi Bapak Ibu sudah ikut di Bank Indonesia tentunya selama 2 tahun ini, tentu tahu dosa-dosa besar yang buku ini juga ada. Sebenarnya banyak yang saya suruh jemaah fotokopi, karena ini dibagi khusus untuk da'i-da'i. Kan gitu. Kemudian saya suruh kopi. Nah, saya sudah temukan juga ternyata sudah terbit dari penerbit Darul Haq. Judulnya 76 dosa besar. Anda boleh beli. Dan ini saya bahas berhubungan dengan masalah doa tahiyat terakhir. Jadi banyak kaum muslim yang tidak tahu ternyata sebelum salam itu ada 13 macam doa yang kita dianjurkan untuk hafal dan baca. Itu sudah kita rincikan semua di kelas hadisnya. Salah satu doa itu bunyinya begini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah jauhkanlah kami dari siksa kubur. Wa'udhu bika min syarri fitnatil masihid dajjal. dan jauhkanlah kami dari fitnah Masihi Dajjal. Ini sudah saya rincikan azab kubur, mana bukti-buktinya ada. Kemudian Dajjal itu nanti kita rincikan juga di tanda-tanda hari kiamat, di rukun iman. Itu juga sudah saya rincikan. Kemudian bunyinya wa'udzubika min fitnatid dunya wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan jauhkanlah kami dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Juga sudah saya rincikan kematian dan kehidupan apa fitnahnya. Dan yang terakhir wa'udzubika minal ma'sami wal maghram, dan jauhkanlah kami dari dosa-dosa dan terlilit hutang. Nah, pada saat saya bahas dosa di kelas hadis khusus dua ini, saya datangkan buku ini. Karena dosa besar sangat penting untuk diketahui. Dosa besar melazimkan tiga syarat mutlak kalau Anda melakukannya. Ini ada di sini 70 lebih dosa besar. Kalau Anda kerjakan untuk taubat, itu butuh tiga syarat mutlak. Meninggalkan dosa itu seketika, menyesalinya, dan bertekad berjanji pada Allah tidak mengulanginya. Baru diampuni oleh Allah SWT. Kita datangkan buku ini untuk merincikan apa saja dosa besar, sehingga Anda tahu selain ini berarti dosa kecil. Kenapa? Karena kalau dosa besar harus tobat nasuha. Kalau dosa kecil di masa kalian, Anda wudu, itu menjatuhkan dosa kecil. Anda bakti dengan orang tua, itu menjatuhkan dosa kecil. Apapun perbuatan ibadah yang kita kerjakan menjatuhkan dosa kecil. Sebagaimana Allah ceritakan dalam sampaikan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Semua perbuatan amal soleh akan menghapuskan dosa-dosa kecil, akan dibersihkan. Dosa besar tidak, tapi dosa besar tidak. Dan ini juga mohon maaf karena ini lanjutan kelas hadis saya, maka Bapak Ibu, saya tidak ulangi dari dosa besar yang satu ya. Kita sudah sampai ke dosa besar yang ke-35 kemarin. Insya Allah nanti Anda boleh miliki bukunya, Anda baca. Yang butuh ditanyakan silakan terbuka kelas kita pertanyaan, walaupun dari dosa besar yang satu sampai 35 ada yang tidak jelas Ustaz, halaman sekian, silakan boleh dijelaskan kembali, saya bisa jelaskan kembali. Tapi malam ini kita akan lanjutkan dosa besar yang selanjutnya, yang ke-36. Sekali lagi mohon maaf yang tidak sempat ikut, bisa nanti bertanya atau membeli bukunya, kemudian bisa ya mengembangkan dengan pertanyaan. Sekali lagi juga antara maghrib isya tanya materi, tolong tidak ada pertanyaan, habis isya baru pertanyaan, setelah sholat ba'da isya kita pertanyaan, dan Anda tulis kertasnya, ditulis di kertas supaya tidak perlu berdiri bertanya, jadi menghemat waktu. Nanti akan saya baca di sini. Begitu juga bapak dan ibu-ibu di belakang sama menulis. Baik, dosa besar yang ke-36. Imam Adz-Dzahabi menulis, Imam Adz-Dzahabi ini salah satu ulama hadis, menulis buku Al-Kabair, dosa-dosa besar, beliau mengatakan adalah Al-Mannan. Apa itu Al-Mannan, Bapak Ibu sekalian? Dosa besar. Terjemahan bahasa Indonesia adalah menyebut-nyebut kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Jadi kalau Anda pernah bantu orang, kemudian Anda mengatakan, kan dulu saya pernah bantu kamu. Bahasa ini dosa besar. Enggak boleh menyebut kebaikan yang pernah kita bantukan ke orang. Kenapa? Karena memang kalau kita membantu orang, targetnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan berpahala. Kalau bukan itu niatnya, Imam Adz-Dzahabi masukkan dalam kategori dosa besar, dan tentu beliau kuatkan dengan dalil. Biasanya tradisi saya sebelum menjelaskan tentang apa yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi, saya berikan kronologis dulu, mukaddimah dulu ya. Jadi berbuat baik dalam Islam sangat dianjurkan. Selalu ditekankan. Bahkan ulama mengatakan dianjurkan setiap muslim tidak membiarkan detik dari hidupnya kecuali semua berisi kebaikan. Yang salah satu taufik dari Allah, ya Allah memberikan taufik kepada kita ya. Artinya taufik ini Allah memberikan kemudahan kita diberkahi waktunya. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, makna daripada hadis, siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, kata-kata panjangkan umurnya, maka dia sebaiknya melanjutkan hubungan silaturahim. Sekarang bagaimana memahami apakah umurnya yang telah Allah tentukan 60 tahun misalnya ditambah jadi 80 tahun? Maka Ibnu Taimiyah mau mengatakan bukan begitu. Karena yang di Lauhil Mahfudz tidak akan bisa berubah takdirnya. Kalau orang ini sudah dicap 60 tahun umurnya waktu dia lahir, maka selesai, tidak berubah. Lalu bagaimana memahaminya? Kata beliau, Allah memberikan berkah di dalam umurnya sehingga dia bisa melakukan banyak sekali perbuatan baik yang tidak dikerjakan oleh orang yang seumur dengan dia. Jadi misalnya umur kita cuma 30 tahun, 40 tahun, tapi 40 tahun itu Masya Allah bisa bangun masjid, bisa bantu anak yatim, bakti dengan orang tuanya, haji berapa kali gitu kan, punya usaha yang sukses. Allah berikan berkah hidupnya. Maka kan dimaksud dengan dipanjangkan umurnya maksud diberikan berkah. Beda dengan orang yang subhanallah lewat sampai umur 60 tahun pun seperti tidak ada kegiatan apa-apa. Akan seperti biasa saja gitu kan. Mungkin satu kegiatan rutin dikerjakan tidak berubah-ubah, tidak meningkat, tidak menjadi yang lebih baik. Maka tidak berkah hidupnya, beda dengan orang yang diberkahi tadi. Ini yang dimaksud gitu kan. Nah, kita disuruh berbuat kebaikan ini tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di setiap saat, di setiap saat. Orang mukmin selalu jeli dan tidak ada istilah negosiasi dengan syaitan. Syaitan ini di muka bumi ini Bapak Ibu sekalian cuma ada dua jalan. Jalan Allah atau jalan syaitan, tidak ada yang lain. Kalau Anda sedang beribadah, mentaati Allah dari jalan Allah, maka Anda jauh dari syaitan. Kalau Anda tidak sedang di jalan Allah, pastikan Anda sedang di jalan syaitan, tidak ada yang lain. Anda sholat, Anda di jalan Allah. Anda enggak sholat, berarti di jalan syaitan, gitu kan? Anda menikah jalan Allah, Anda zina adalah jalannya syaitan, gitu kan? Anda transaksi jual beli yang halal jalan Allah, Anda riba berarti jalannya syaitan. Tidak ada jalan lain dan tidak bisa sinkron, enggak bisa disatuin. Harus pilih salah satunya, kan gitu. Jadi ini sebuah konsep dasar harus diketahui. Nah, Allah Azza wa Jalla selalu menyuruh kita di jalannya untuk berbuat kebaikan. Allah selalu menyuruh kita untuk jujur, kan gitu. Adil, amanah, gitu kan? Berbuat baik dengan orang, tidak menzalimi, ini semua kebaikan-kebaikan. Dan kita dilarang keburukan, tidak boleh menipu, tidak boleh riba, tidak boleh fitnah orang, tidak boleh ghibah. Jadi kalau kita ikuti hukum Allah, kita pasti jadi baik dan berprestasi. Karena selalu disuruh jadi baik. Kalau syaitan sebaliknya, selalu menyuruh kita kepada keburukan, gitu kan? Makanya Allah SWT menekankan tentang konsep syaitan, mengatakan ya'muru bil fahsya. Jadi dia selalu menyuruh kepada perbuatan buruk, perbuatan buruk yang melanggar hukum Allah Azza wa Jalla. Nah, Allah memerintahkan kita agar mengisi detik-detik hidup kita dengan kebaikan semuanya. Setelah kebaikan, kebaikan apa lagi ya? Anda dari pengajian seperti ini dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah bubar, Anda misalnya dapat 200 pahala. Syaitan enggak mau pahala ini bertahan. Dia berusaha agar Anda pada saat keluar minimal melakukan juga 200 dosa yang bisa membalanskan pahala itu. Ada dua buah timbangan jemaah sekalian harus tahu. Timbangan pahala dan timbangan dosa. Ini berimbang. Kalau dosa Anda mendominasi hidup Anda sehingga pahala Anda kurang. Misal ada orang yang tidak sholat, ya sesekali dia sholat, kadang-kadang tidak bakti dengan orang tua, tapi dosanya tiap malam di diskotik, tiap malam, tiap hari bohong, tiap hari zina, jalan terus dosanya, maka dosanya lebih tinggi daripada ya pahalanya. Maka di sebelah pahala ini ada sebuah timbangan lain yang bernama kehusyuan dalam ibadah. Maka selama dosa Anda lebih tinggi daripada pahala, khusyuk ini tidak akan pernah naik rednya. Mau Anda tutup mata lagi sholat, mau bacanya tartil pelan-pelan, tetap gak bisa khusyuk. Kenapa? Dosanya masih lebih banyak. Kapan dosa ini berimbang dengan pahala? 200-200 misalnya, tetap sama, belum bisa khusyuk. Yang bisa khusyuk dalam sholat, bisa nyaman baca Quran, bisa selalu mau sholat malam, selalu mau bantu orang miskin, selalu jiwanya rindu mau ke haram, mau sholat, mau ibadah di Mekah, mau umrah, mau haji, itu yang pahalanya melebihi timbangannya dari dosanya. Maka secara otomatis rate khusyuknya naik. Anda coba, caranya bagaimana? Fasilitas dosanya ditutup kerannya. Ditutup kerannya. Apapun keran fasilitas dosa ditutup. Melihat yang haram, dengar yang haram, pegang yang haram, ya, melangkah ke tempat yang haram, kemaluan diletakkan pada yang haram, ditutup semua. Kemudian Anda jaga ibadah yang rutin, 5 waktu sholat, puasa Senin Kamis, sholat sunnah, sholat duha, ya, ibadah zikir pagi sore, baca Quran, dijaga. Ini naik terus, ini turun. Pasti dipastikan kehusyuan Anda akan muncul. Anda tiba-tiba dengar ayat bisa nangis. Ada rasanya merasa rugi kalau tidak hadir dalam majelis ilmu. Rasanya kalau ketinggalan sholat jamaah itu kayak kehilangan dunia dan seluruh isinya, gitu kan? Mungkin muslimah di belakang sana sedikit aja terbuka jilbabnya, oh sudah merasa dosa besar yang luar biasa. Rate khusyuknya naik. Kenapa? Karena pahalanya udah naik, dosanya ditutup. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla mau kita seperti itu, tapi syaitan tidak mau. Makanya saya bilang bubar dari pengajian, nanti Anda dapat 200 pahala nih. Tadi Allah katakan dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibna sayyiat. Pahala bisa menghapuskan dosa. Jadi kalau kita hadir di majlis ini dapat 200 pahala, dihapus 200 dosa tuh oleh Allah, gitu kan? Berarti rate khusyuk kita naik. Coba perhatikan kalau bubar dari pengajian, kita rasanya lebih nyaman, lebih kuat ibadahnya, lebih ada imannya. Nah, syaitan tidak mau itu. Makanya kita kalau pulang di mobil, mungkin disuruh dengar musik lagi sama syaitan. Mungkin disuruh ngobrol lagi sama lawan jenis. Mungkin apa? Mungkin ada saya, supaya kembali lagi 200 dosa yang bisa mengimbangi ini. Supaya khusyuknya gak ada. Karena kalau Anda khusyuk, Anda tidak akan mau berhenti ibadah. Sampai pada tingkat kata ulama, kalau orang sudah sampai pahalanya terus bertambah tiap hari dan dosanya tidak ada malah, gitu kan? Direndam, maka ditutup matanya, gak lihat yang haram, telinganya gak dengar yang haram, tangannya gak pegang yang haram, kepala tidak bertambah yang haram, kaki tidak melangkah ke tempat yang haram. Maka tapi ibadahnya terus naik. Maka orang ini luar biasa gitu. Apapun yang dia ingin kerjakan, apa yang dia minta, semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan membawa kenyamanan dia pada saat dia nikmati ibadah itu, dia nikmati. Dan ini pointernya ya. Saya kasih contoh dalam masalah ini. Ada dua orang tabi'in. Ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak dengan sahabat dekatnya bernama Fudail bin Iyad. Dua orang ini selalu tiap hari janjian, selalu janjian untuk mencari, ya mencari siapa orang yang lebih soleh daripada mereka. Kedua orang ini di Irak waktu zaman tabi'in, ya generasi setelah sahabat, terkenal sekali dengan ibadahnya. Dan kedua ini pengusaha besar, ya miliarder kalau kita sekarang ya. Jadi mereka nggak butuh lagi pusing dengan pendapatan dunianya. Tiap hari itu mereka janjian sholat subuh di masjid A. Kemudian mereka sepakat duhur, asar, maghrib, tiga sholat ini bisa masjid. Nanti isya mereka janji di masjid tertentu. Bisalah mereka. Jadi selama duhur, asar, maghrib itu, si Abdullah bin Mubarak kemudian mencari. Kalau ada orang di masjid lama sujudnya, habis sholat didatangi sama dia. Maaf ya, tadi kenapa kok lama sujud? Apa yang memotivasi Anda untuk itu? Lalu orang itu ceritakan. Ada orang berdoa sambil nangis. Ditanya sama dia, kenapa kok bisa Anda nangis? Karena dia tidak bisa. Ditanya sama dia, ada orang duduk berzikir, nikmatin zikirnya sambil istighfar. Ditanya sama dia, kenapa Anda begini? Jadi selalu dia tanya, kenapa orang termotivasi kerjain ibadah-ibadah yang dia tidak kerjain gitu. Nanti isya, mereka ketemu di satu masjid, lalu mereka saling berbagi pengalaman. Tadi di masjid itu saya temui si fulan, begini-begini, tadi saya begini, setiap hari. Jadi pada saat isya itu mereka sudah kumpul tanpa mengganggu aktivitas. Kan gitu. Mungkin kayak tadi kantor tetap bisa kantor sama teman Anda. Nanti isya janjian di Al-Azhar misalnya. Lalu cerita ngobrol pengalaman apa secara imannya tadi Anda dapatkan gitu kan. Itu mencas luar biasa gitu. Nah satu waktu Abdullah bin Mubarak ini pergi ke Mekah. Dan pada waktu itu pertama kali Mekah ditimpa musim peceklik. Kering sekali. Sumur zam-zam sampai kering. Imam Haram Mekah, Imam Masjid Haram itu mengumpulkan masyarakat Mekah itu tidak banyak jumlahnya ya. Dikumpulin, kemudian diajak untuk sholat istisqa, minta turun hujan. Abdullah bin Mubarak ini seorang ulama besar, terkenal ibadahnya. Di Irak itu kalau ada kesusahan, mereka datang ke Abdullah bin Mubarak bilang, wahai Abdullah bin Mubarak berdoalah sama Allah. Karena dikenal dengan doanya mustajab, gitu kan? Maka minta ya, Mubarak tolong doakan. Mungkin hujan tidak turun, mungkin ada masalah, ada musuh mau menyerang. Selalu datang ke Abdullah bin Mubarak gitu. Dia cerita, dia bilang, waktu saya hadir di Mekah, tidak ada air, zam-zam pun kering. Imam Haram mengumpulkan kami sholat. Lalu kami sholat, setelah itu imamnya balik ke hadapan makmum, kemudian mengingatkan tentang dosa-dosa, gitu kan. Jangan sampai berbuat dosa lagi, diajak taubat. Abdullah bin Mubarak bilang, anehnya, biasanya kalau kami sholat istisqa begini, kalau minimal ya, kalau lagi panas itu mendung, minimal. Ya apalagi kalau diterima oleh Allah langsung turun hujan. Ini enggak. Hujan enggak turun, mendung juga tidak, tetap panas. Lalu Abdullah bin Mubarak mengatakan, tiba-tiba mata saya tertuju ke salah satu pintu Masjid Haram Mekah. Ada satu orang masuk, bajunya biasa sekali, gitu kan? Bajunya kumuh sekali. Orangnya berkulit hitam pekat. Jadi seorang budak gitu. Orang hitam pekat kayak orang dari Afrika. Masuk ke masjid, pakainya sederhana, kulitnya hitam pekat, dia datang ke salah satu sudut Ka'bah yang tidak ada orang di situ. Lalu dia sholat 2 rakaat. Kata Abdullah bin Mubarak, ya, jangan Anda tanyakan bagaimana indahnya sholatnya orang ini. Luar biasa. Dari takbir, ruku, sujud, iktidalnya sampai salamnya semua dengan tumakninah, ketenangan. Allahu Akbar. Baca dengan tenang. Al-Fatihahnya, Al-Fatihahnya, rukunya Allahu Akbar dengan tenang. Selesai sami Allahu liman hamidah dengan tenang sampai salam 2 rakaat. Kata Abdullah bin Mubarak, jangan Anda tanyakan bagaimana indahnya salatnya orang itu. Setelah salam, orang ini lalu mengangkat tangan ke langit, mengucapkan satu kalimat. Ya Abdullah bin Mubarak itu dengar, dia mengatakan, "Aqsamtu bika Rabbi an tunazzil 'alaihim matara." Artinya gini, ya Allah, aku minta kepadamu, turunkanlah hujan untuk mereka, masyarakat Mekah ini. Tiba-tiba waktu bulan Barak, orang itu belum turunkan tangannya dari doanya, mendung turun hujan. Dan air itu membasahi telapak tangan orang ini. Ditutup doanya, dia keluar dari masjid. Dia tak datang ke mereka, ya saya berdoa, enggak. Selesai berdoa keluar dari masjid, dia sudah tahu turun hujan sudah ditinggalin sebenarnya. Abdullah bin Barak ini, masyarakat yang sedang sholat situ, kata Abdullah bin Barak, mengira hujan turun karena istisqa mereka. Padahal kata Abdullah bin Barak, saya yakin turun hujan karena orang ini gitu. Nah, karena dia memang selalu cari orang yang lebih soleh dari dia, dikejar, cari orang itu. Dikejar terus dari gang-gang Mekah, dia orang itu jalan dengan cepat. Sampai tiba di salah satu rumah pemukiman, di tengah kepadatan masyarakat Mekah, ada satu rumah. Di depan pintu ada orang gemuk, badannya besar, seorang berkulit hitam juga berdiri di situ. Lalu orang ini berikan salam, masuk ke dalam. Abdullah bin Barak waktu datang, sudah tahu rumahnya, langsung berikan salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, waalaikumsalam. Saya tanya, ya, saya ingin tanya, ini rumah siapa? Kata Abdullah bin Barak. Kata yang di depan rumah yang badannya besar itu, saya pemilik rumahnya. Terus yang tadi masuk itu siapa? Kata yang punya rumah, itu salah satu budak saya. Salah satu budak saya. Budak ini perjual belikan, ya. Bukan cuma pegawai ya, tapi budak. Dibilang Abdul Imbar tambah penasaran. Budak Anda? Dibilang iya. Saya ingin tanya tuan, kata Abdul Imbar, apa atau bagaimana orang ini? Bagaimana muamalahnya? Bagaimana perilaku dia sehari-hari dengan Anda? Lalu kata tuannya, jangan Anda tanya. Orang ini luar biasa. Gak pernah ngeluh. Apa yang saya suruh semua dikerjain. Kalau terlambat pun gajinya gak pernah ngeluh, gitu kan? Selalu luar biasa. Siang hari dia kasih hak saya, dan malam hari dia kasih hak Tuhannya. Selalu sholat tahajud, gak pernah ketinggalan tahajudnya. Dan ada yang lebih luar biasa, kata tuannya ya. Kalau saya kasih gaji dia 2 dirham gajinya dia, tapi tidak disebut sebulan atau sehari ya, tapi jelas 2 dirham gajinya, dia menggunakan 1 dirham untuk kebutuhannya, dan 1 dirham diinfakkan untuk fakir miskin. Dia budak, dia miskin. Bayangkan kalau Anda terima gaji, kalau hadirin itu 5.000 rupiah kurang lebih ya, berarti 10.000 rupiah. Anggap Anda punya gaji 1 juta. Itu langsung spontan untuk terima gaji, dipakai setengah sama dia, setengah dikasih fakir miskin. Langsung, spontan. Dia gak pakai hitung-hitungan, langsung dikasih kepada dia. Itu perilaku yang luar biasa. Lalu kata Abdullah bin Barak, oh karena itu tadi doanya diterima oleh Allah. Boleh gak saya beli budak ini? Kata tuannya, maaf saya gak jual, orang ini berkah. Kata tuannya tadi, lalu dia mengatakan, saya Abdullah bin Mubarak. Artinya saya dikenal ya Abdullah bin Barak, seorang ulama besar dari Irak. Orang ini bilang, Anda Abdullah bin Barak? Dia bilang, iya, saya datang dari Irak. Kalau gitu saya jual budaknya, silakan. Anda pasti akan bermuamalah atau berperilaku baik dengan dia. Dijuallah. Abdullah bin Mubarak ini tujuannya ingin membawa budak ini ke Irak, dipertemukan dengan sahabat dekatnya tadi, Fudail bin Iyad. Dia ingin bilang, ini loh ada orang angkat tangan ke langit berdoa langsung turun hujan, gitu kan? Lebih hebat daripada kita ibadahnya. Ini kita belajar dari dia, gitu. Dia ingin sampaikan seperti itu. Di tengah perjalanan, waktu akan ke Irak, budaknya ini bertanya, tuan, kita mau kemana? Kata Abdullah bin Mubarak, jangan kau panggil saya tuan, karena kau tuan saya. Kata budak itu, kenapa Anda berkata begitu, tuan? Abdullah bin Mubarak di sini, tanda kutip ya, kelirunya menceritakan, dia mengatakan, tadi sebenarnya waktu kau datang ke masjid, saya lihat kamu sholat 2 rakaat, kamu berdoa, kemudian turun hujan, saya sangat yakin doamu lah yang membuat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya telah memberi kau dari tuanmu untuk membawa kamu bertemu dengan teman saya, Fudail bin Iyad, agar kami bisa belajar dengan kamu. Budak ini langsung berkata, apakah Anda menyaksikan itu tadi? Dia bilang, iya. Kalau begitu tuan, kata budak ini, izinkan saya sholat 2 rakaat. Waktu bertanya sholat 2 rakaat, Abdullah bin Mubarak membayangkan tadi di Masjid Haram sholat dengan luar biasa dan ada keajaiban yang terjadi. Dia bilang, silahkan, wudhulah. Waktu sholat, Abdullah bin Mubarak ceritakan kembali, dia sholat indahnya sama waktu di Masjid Haram tadi, tidak ada bedanya, sama persis, tuma'ina dengan tenang, berikan haknya Allah, dinikmatin sujudnya, rukunya, itidalnya, luar biasa gitu, sampai salam. Setelah salam, diangkat tangan ke langit, mengucapkan satu kalimat. Kalau tadi diharap satu doa, ini satu kalimat. Dia mengatakan, al-ana ya Rabb. Artinya, sekarang wahai Tuhanku. Tiba-tiba budak ini meninggal dunia. Budak ini meninggal dunia. Abdullah bin Mubarak kaget, lalu kemudian ya tidak ada orang di perjalanan, cuma dia berdua. Maka dibungkuslah dengan pakaiannya, karena tidak ada kain kafan pun, lalu dimakam, dikuburkan orang tersebut, lalu dia pulang ke Irak. Lalu dia cerita, dia bilang, kemungkinan besar budak ini berdoa kepada Allah begini, ya Allah, kalau seandainya setelah terbongkar saya berdoa di haram dan engkau terima itu, amal saya menjadi riya, bukan lagi karena kamu, matikanlah aku ya Allah. Kalau seandainya amalku setelah ini tetap baik, maka hidupkanlah ya Allah. Maka dia bilang, sekarang ya Allah buktikan. Tiba-tiba Allah matikan gitu. Maka Allah mengabulkan doanya agar dia tidak menjadi riya. Lalu dia pulang ke Irak, dia mengatakan kepada Fudail bin Iyad, wahai Fudail, saya telah bertemu dengan seseorang di Mekah yang kalau kamu sama saya dibandingkan amal solehnya, tidak akan ada sama sekali nilainya. Tidak ada nilainya. Nah ini contoh bagaimana kita ambil kisah dari para salafil ummah, dari tabi'in. Mereka berusaha untuk mencari kebaikan. Mereka selalu berteman, bersahabat dengan orang-orang saleh yang menuntun dia, yang memaksa dia tanda kutip untuk selalu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ibadah kepada Allah punya kenikmatan. Dan hanya akan dirasakan bagi orang yang pahalanya tadi lebih tinggi daripada dosanya. Akan ada kehusyuan, akan ada ketundukan, akan ada kenikmatan dalam masalah iman dan ibadah itu sendiri. Nah ini diantaranya. Baik. Kita bangkitkan perbuatan amal soleh. Hanya saja Imam Al-Dhabi menekankan amal-amal soleh yang sudah kita kerjakan tidak boleh diceritakan kepada orang lain, termasuk kebaikan yang pernah kita lakukan. Beliau mengantar dalil yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya, bahkan menyakiti perasaan si penerima. Salah persepsi orang yang menganggap pada saat ada fakir miskin minta berarti dia punya power pada saat memberikan. Keliru, saudara. Dalam Islam kalau ada fakir miskin yang datang minta kepada Anda, Anda yang harus menjabat tangannya, berterima kasih pada dia, karena dengan dia datang Anda punya kesempatan mendapatkan pahala sedekah. Jangan dibalik. Ada orang begitu diminta seakan-akan marah, bahkan ada yang melempar duitnya, gitu kan? Seakan-akan itu suatu penghinaan, karena sebenarnya kesempatan dia beribadah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu kalau satu hari tidak ada fakir miskin yang minta-minta ke rumahnya, beliau keluar mencari fakir miskin, kemudian memberikan di tangan mereka, memberikan di tangan mereka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama turzaquna bi du'afaikum." Ketahuilah, sadarilah bahwasanya kalian mendapatkan rezeki justru karena adanya orang-orang miskin dan lemah di kalangan kalian. Jadi mereka itu penyebab kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai salah paham. Allah mengancam mengatakan, "Janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima." Itu Al-Baqarah ayat 264. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Salafatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun 'alim, al-musbilu izarah wal mannan wal munfiqu sil'atahu bil half al-kadhib." Ada tiga golongan yang mana Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat, tidak melihat ke arah mereka, dan juga tidak membantu membersihkan dosa-dosa mereka di timbangan. Mungkin ada bertanya, memang apa kelebihannya sih kalau Allah tidak bicara dengan kita, atau Allah tidak melihat kepada dia pada hari kiamat? Saya ingin kasih contoh. Kalau Anda diundang oleh presiden atau pimpinan perusahaan Anda, kemudian pada saat diundang sudah datang, semua orang diajak ngomong kecuali Anda. Dicuekin. Orang lain diajak ditawarin makan, Anda tidak ditawarin makan. Orang lain diajak ngobrol, diajak ketawa, ini enggak. Sama sekali. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Itu baru secara duniawi gitu kan. Apalagi hari kiamat semua manusia akan menyadari bahwa saya memang cuma satu Tuhan Allah, dan Allah akan mengadili. Allah tidak lihat mereka, Allah juga tidak berbicara dengan mereka, dan juga mereka tidak dibantu untuk meringankan dosa-dosanya di timbangan hari kiamat. Mereka juga akan mendapatkan azab yang pedih. Ada empat ancaman ya. Yang pertama, orang yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kakinya. Maksudnya bagi laki-laki ya, yang dikenal dengan musbil. Ini juga ada bahasan sendiri nanti. Kemudian yang kedua adalah ini dari inti bahasan kita, orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya yang telah diberikan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, dan penjual yang melariskan barangnya dengan sumpah yang dusta. Ini tiga yang diancam dengan azab yang pedih, termasuk adalah orang yang menyebut-nyebut kebaikannya. Kemudian Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, "Salasatun la yakbalullahu minhum sarfan wala adla, aqun wa mannan wa mukadzibu bil qadar." Ada tiga golongan manusia yang mana Allah tidak akan menerima amal wajib. Perhatikan, amal wajibnya tidak diterima sama Allah. Dan juga amal sunnahnya. Nabi SAW bersabda sekali lagi, ada tiga golongan manusia yang mana Allah tidak akan menerima amal wajib dan amal sunnah dari mereka. Yang pertama, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya durhaka, murka sama mereka berdua, dia durhaka, keduanya marah dengannya, maka biar dia sholat, biar dia haji, gak diterima sama Allah SWT. Tidak boleh orang tua murka kepada kita, maka ditolak amal wajib dan amal sunnah kita. Yang kedua, orang yang gemar nyebut-nyebut kebaikannya. Ini bahaya sekali gitu kan. Saya udah bantu kamu, seberapa tahun sih sudah kasih kamu, kamu kan sudah berapa kali saya kasih, kenapa masih datang? Ya. Jadi dia lupa, makanya saya bilang tadi persepsi menganggap orang datang kepada kita berarti dia butuh, bukan saudaraku, kita yang butuh dengan dia. Kita harus menjabat tangan orang fakir miskin yang datang minta-minta dengan kita, itu berarti kesempatan kita beramal soleh, gitu kan. Lalu yang ketiga adalah orang yang mendustakan takdir, orang yang mendustakan takdir. Jadi ini termasuk ancaman yang sangat keras ya, ancaman yang sangat keras. Baik, di sini ada sedikit dikatakan wa muqaddiru bil qadar, ini orang yang mendustakan takdir. Takdir itu ada dua macam ya. Ada dua macam, ada takdir yang sifatnya ikhtiar, ada takdir yang sifatnya mutlak. Takdir mutlak Anda tidak boleh campur, tidak ada campur tangan kita di situ. Seperti misalnya kita lahir dari rahim ibu siapa, bagaimana paras wajah kita, postur tubuh, gitu kan, posisi anggota-anggota tubuh, mata di sini, telinga di sini, enggak bisa kita bantai itu. Termasuk adanya rezeki yang sifatnya mutlak, seperti udara yang kita hirup, tiba-tiba diantarin minuman, mungkin air ini adalah rezeki mutlak saya. Saya enggak pernah minta, sebenarnya tiba-tiba ada, gitu kan. Kemudian ajal termasuk dalam takdir mutlak. Kita enggak ada campur tangan kapan kita mati, di mana, umur kita berapa, Allah yang tahu. Yang kedua, takdir ikhtiar, takdir yang Allah tentukan di Lauhul Mahfuz sesuai dengan keluasan ilmunya Allah, ya, dengan keluasan ilmunya Allah, yang ya apa yang akan terjadi Allah catat sesuai dengan pilihan kita. Misal Anda hadir di pengajian kita sekarang, ini pilihan Anda sendiri. Pada saat Anda memilih untuk duduk, maka Anda yang tentukan itu kan. Tapi Allah sudah tahu dan sudah dicatat di Lauhul Mahfuz bahwasanya pada umur sekian orang ini akan sholat di Al-Azhar dan dia akan duduk hadir di pengajian, gitu kan. Itu Allah catat dalam maksud sesuai dengan keluasan ilmunya Allah. Sampai kita mati, Allah sudah tahu apa yang akan kita kerjakan ke depan yang kita sendiri belum tahu. Namanya takdir ikhtiar, gitu kan. Jadi kita bebas melakukan, tapi apa yang kita pilih Allah sudah tahu, baik atau buruk sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Makanya kalau ditanya apakah Allah sudah tahu sekarang ada penghuni surga, siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka, jawabannya iya. Ya Allah sudah tahu dengan keluasan ilmunya, dengan keluasan ilmunya Allah sudah tahu semua. Makanya dalam akhir surah Al-Anfal Allah mengatakan waqad ahata bikulli syai'in ilma. Allah meliputi segala sesuatu dengan keluasan ilmunya. Baik, saya tutup dengan kisah yang lain. Bagaimana motivasi kita agar selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan isilah selalu dengan ibadah. Ya, jangan ada peluang untuk perbuatan-perbuatan yang buruk. Selalu perbuatan baik saja. Setelah infak apalagi nih? Mulut berzikir ya. Habis berzikir apalagi? Baca Quran. Habis Quran dengar ceramah, habis ceramah dengar tilawah. Selalu kebaikan-kebaikan. Jangan berikan kesempatan atau jangan negosiasi dengan syaitan untuk berbuat keburukan-keburukan. Karena manfaat beribadah kepada Allah sangat besar. Kalau ada yang pernah dengar kisah ini, anggap Anda review dan ini majelis ilmu telah pada pahalanya. Kalau Anda belum dengar, alhamdulillah, ini adalah mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu. Imam Ahmad rahimahullah, seorang ulama besar, muridnya Imam Syafi'i, satu waktu beliau waktu umurnya sudah sangat tua, jenggotnya sudah putih di Irak, beliau tiba-tiba punya hajat di satu kota di Irak. Lalu beliau pergi ke kota itu. Beliau sendiri tidak tahu kenapa ke kota itu. Dia tidak tahu kenapa dia ke kota itu. Lalu dia pergi ke kota tersebut, tidak disebutkan juga nama kotanya apa. Yang jelas dia bilang, saya pergi kota sana, tiba di sana waktu isya. Saya masuk masjid, satu masjid, kemudian saya sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya, karena Imam Ahmad musafir, Imam Ahmad maunya istirahat, mau tidur. Waktu beliau mau tidur di masjid, ya, tiba-tiba saja makmum masjid datang, mengatakan, Syekh, Syekh itu orang tua, mau apa dari sini? Kata Imam Ahmad, tentu orang ini makmum masjid tidak tahu kalau ini Imam Ahmad, gitu kan, belum tahu kalau ini ulama besar. Gitu. Lalu dia bilang, gak bisa. Kata Imam Ahmad, saya mau tidur. Kata dia, gak boleh tidur di masjid. Kata makmumnya, gak boleh. Dilarang. Tapi saya musafir, saya gak ada tempat. Gak boleh, pokoknya gak boleh, harus keluar. Imam Ahmad bilang, sampai saya didorong-dorong sama makmum masjidnya, keluar dari masjid. Lalu dikunci pintunya. Seperti kita sekarang mungkin pintu di masjid kadang-kadang kalau malam dikunci ya. Keluar. Waktu makmumnya sudah jalan, Imam Ahmad dia gak ada tempat, gak ada kenalan di sini. Zaman dulu gak banyak, kayak kita sekarang banyak hotel, penginapan gitu kan. Lalu beliau mau tidur di teras masjid, besok pagi baru pulang gitu kan. Dan tidak tahu juga kenapa dia harus, kenapa dia di situ dia belum tahu gitu. Ya, tiba-tiba saja hatinya ingin ke kota itu. Ibnu Abbas, saya ingin balik ke teras masjid. Tiba-tiba datang lagi marbotnya. Bilang lagi, Syekh mau bikin apa di sini? Syekh ini bisa orang tua, bisa ulama, gitu kan? Mau bikin apa Syekh di sini? Maksudnya orang tua Anda mau buat apa di sini? Kata Muhammad, saya mau tidur. Kata marbotnya, nggak boleh. Marbot ini apa? Teras pun nggak boleh tidur. Keluar gitu. Muhammad bilang sampai saya didorong-dorong di jalanan. Setelah saya tiba di jalanan, gitu kan? Kemudian di sebelah masjid ada penjual roti. Penjual roti lagi buat adonan. Lalu dia bilang, Syekh, dipanggil Imam Ahmad. Dia tidak tahu Imam Ahmad, cuma dipanggil oleh orang tua gitu. Bagaimana kalau Anda menjadi tamu saya malam ini? Ini penutupan bahasan kita. Bagaimana kalau Anda menjadi tamu saya malam ini? Kata Imam Ahmad, baiklah, saya tidak ada kenalan. Duduklah Imam Ahmad. Imam cerita, saya masuk, dia bilang, ke makhbasnya, tempat pembuatan rotinya. Orang ini kebetulan lagi, saya duduk, orang ini lagi buat adonan roti. Setiap kali orang ini adon roti, gitu kan, kalau dia tidak ngomong sama Imam Ahmad, istighfar, astagfirullah, pecahin telur, astagfirullah, taruh tepung, astagfirullah, taruh air, astagfirullah, buat adonan terus, astagfirullah, tempel di dinding yang panas, kalau sekarang oven ya, zaman dulu tuh dinding dikasih api gitu kan, kemudian ke panas, nanti ditempel adonannya, jadi terus istighfar, nanti kalau dia bicara baru dia potong gitu. Imam Ahmad, ya, sudah berapa lama kamu ngerjain ini, istighfar begini? Kata orang itu, sudah lama, sudah puluhan tahun, saya buat roti itu sudah puluhan tahun. Lalu kata Imam Ahmad, apakah kamu dapat hasilnya? Ada gak hasilnya istighfar ini? Artinya kamu sibukkan diri itu terus detik-detiknya ibadah itu, istighfar tadi. Ada hasilnya gak? Kata orang itu, iya. Tidak ada sesuatu yang saya minta kepada Allah, apapun pasti Allah terima. Semua yang saya minta Allah kasih, ya Allah kasih, ya Allah kasih, dikasih semua. Tinggal satu yang belum saya terima. Kata Imam Ahmad, apa itu? Kata orang itu, aku minta kepada Allah dipertemukan dengan Imam Ahmad. Kisah nyata. Imam Ahmad langsung bilang apa? Allahu Akbar. Allah menerima doamu. Dan inilah sebabnya kenapa saya ke kota ini tanpa tujuan. Ya. Istighfarmu telah mendorong saya datang dari kota saya. Sampai saya didorong-dorong oleh marbot masjid ke jalanan. Hanya untuk datang ke sisimu dan Allah terima doa kamu. Orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla tidak akan ada ruginya. Bukankah Anda kalau dekat dengan atasan Anda di kantor, maka Anda menjadi orang kesayangannya, Anda akan diberikan fasilitas banyak. Bagaimana dengan kalau Anda dekat dengan Allah Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, Anda selalu beristighfar dengan Dia, selalu berzikir menyebut namanya, di mobil, di jalanan, lagi di mana saja, ulangin ayat-ayat, sampai ibu-ibu biasa saya tuntun, kalau lagi belajar belanja bulanan, apa salahnya kalau lagi belanja sambil baca Qulullahad, baca Astagfirullah, baca Subhanallah, daripada nyanyi di dapur lagi masak misalnya, atau bagi, bukankah Anda dari parkir motor atau pakai mobil ke naik masuk itu masjid itu bisa beristighfar, bisa sampai 30-40 kali Anda bisa baca gitu kan. Maka itu termasuk hal yang mesti kita perhatikan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Alhamdulillah sudah masuk waktu, sebentar habis isya akan ada pertanyaan, kalau ada yang mau bertanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.